Mestinya nyanyi Mandarin ni jangan lagi. Ya, bong jangan mana yang jentuk lagi dah yo. Titiani, kondayani, puspo tajam, iku cari hitungane wong ipi. Kayak lonceng. Aku ngipi jam telu bengi tak hitungi, aku jangi oleh rejeki. Tiba iyo dijak rekaman iki. Bayarane tak gawe nyarutang cak kawo aku ganteng utangku sak lombro. Mula wong urip mulai lahir sampai mati diwajibno tole ilmu penojo sampai alir. Tapi kita dolor tole ilmu yang suci nek ilmu yang keliru ojo sila jahani. Terus nuruti nafsu angkoro akhirnya mbebayani mentolong barek tak pojo pajani uga tangan apa amin. Nek seneng gawe susah eyan besok bakal ketun buli ngerti awo ngorepiku bakal ngondwe woe pacar. Wong ngorep dolor diwajib no berusaha nek ngadepi kesulitan jok gampang putus asa. Kita berusaha putus sambil berdoa tole sanjang pangan ojo iwat jalan sing jalan sing bener ayo digolai nek usahane lancar ayo man sukoro aku. Ojo sampe nek gak iso mau donyo amal perbuatan kita kudu eling iku dadi kuat ate. Kulo nek wis uripe dolor ngrasa kecukupan ojo layang mantap kaya diukur barek kemampuan. Pak Hendi. Iya. Aduh, anu belok aku ngolah ngale. Ya wis iso tak jamane sih, Rek. Lah iya. Tak kabeh kepen ngidung. Iya, tak rungono. Mbok kono kok balak-balak ngidung. Tak ngidung ini oleh. Gaya zaman kan gratis. Aku kepindho gitu kan sampean. Ayo coba iki ndang kita mari loh. Iya, iya. Ayo. Ya oper. Mari sarapan pagi. Sampai samping lo. Iya. Aku duwe pacar lo, jenenge Ling-Ling. Gadis Mandarin sing bermata juling. Areke ayu potongane ceking, bareng dadi bojoku tak janggele beli. Umbah kasur, kasur isine kapuk. Nek ditakoni leng-leng terus nyamuk. Dituturi lo cuma mantuk-mantuk. Wingi bangkrong kagak mlebu geno. Geno asale lemah diceguri leng-leng lo. Genu pecah ya pancen Ling-Ling kakean pol di kongkong nyambut gawe tak hante dulu ah Ling-Ling pancen ro arek gonjong arene kapok tapi kapok lombok nek brai lo kodok lerah-lerah ya. Saking ayu nek koyo tomat bosok tomat Bombay pacarku Ling-Ling pancen aduhai bodine tinggi semampet cuma sak meter gak sampe obok gelas ya sampean karena sampean mari kita ngono ta iya kula nyati semoga ajur cekap semanten tuhan kula kae mboten borong karato. Yo, aku seneng sampean soalnya kan gelek gombul Muaram. Loh, lu sampean lak Mbah. Mbah. Lho ya. Jadi gak guru Mbahmu lak selari yo. Lali gelek guruku. Lah sampean mau kok suarane kok iso nom. Loh, Mbah kan sekti. Loh. Itu maksudnya tak gawe ilmu nom pian lo. Oh, ngaten. Itu karena aku ilmu nom tak empakno suara pisok banter mari. Sampe nu mboten tu, sampe mboten suara tua, Mbah. Kakean mangan gorengan. Kontak kandhane lho. Enten apa, Mbah? Biyen iki lak asale rocker ta. Oh, rocker. Rocker kakean nyanyi rock terus koyo ngene. Kok eling sing nduk, eling nduk prapatan iki kok guyang-guyung iki. Lho, Mat. Wah, kon ngopo iki, Mbah? Lho, Mbah. Lho, Mbah iki, Mbah iso suarane iso koyo ya Allah, Mbah ngedong itu apa? Kendaraan itu macet kabar. Listrik-listrik matek kabar itu. Paribasannya suaranya kayak banyu mili. Mbah, ini aku kerungu gitu kan zaman-zaman kayak ngedong mali, Mbah. Aku? Nggak. Gak iso, nak. Oh, gak iso, Mbah. Gak iso malah suara nom. Oh. Kayak kesehatan itu. Paling kok Kok isane lek diundang maneh gak bisa. Balik ngomong tuwek kok diempet ngono ya. Wong tuwek panjeni ngono. Oh iya. Pesenku ae lho. Nggih, Mas. Pesenku nek anak maneh jakan maneh. Oh, jaga eno ban iku. Ya kapan-kapan lek enten male, ya sampean duit kali safari. Soale kan ancara tambah terus kan iki. Ya tenopa terus dadar ngono, sampe kidungan terus Pak. Kon iki meguru lah pokoke kidungan. Lambange dung iki meguru telek ngelmu. Telek ngelmu. Golek ilmu senang. Lah kok malah golek kidungan? Pun, perkara kidungan iki nomor loro, sing penting kula nomor apa? Loro. Eh, nomor loro. Sing apa? Apa nomor loro? Lho, loro loro. Loro, kidungan iki nomor yoyo. Loro loro. Kok kopeng ta? Ucap ngomong kidungan nomor loro, Nak. Justru kan dibayar ya perkara ngene. Lah kidungan iki kula panjene. Ya cuma ceritane iki lak kula golek ilmu niku nomor 1 lho. Ceritane niku jalan critane iku kula golek ilmu. Kok nak dadi muridku. Nggih, Mbah. Tapi kualik lho, Nak. Yen apa? Jan ati ke muridku niku. Lho, lak. Lak bener taman. Lah. Mesti sing meguri ku aku. Nggih, lak taman. Aku malah dadi guru. Dalam critane iki panjenengan iku gurune, Mbah. Jadi ini ilmu apa sih mbak, yang kira-kira kulon ini apa? Gak tau mangan tapi warak nanti ya. Wah, gampang lah. Kalau mbak itu juga ilmu. Ini pekorokan kepengen gak mangan tapi jangan warak. Jam 6 esok aku ngarepe oman. Ini orang angin gede mangan apa terus. Gak mangan warak, kembung. Gak pekoro warak mbak, aku melembung mbak. Gak penyakit aku jenenge mbak. Apa mau guru ni gak keliru tadi? Ya aku biar lo kene panjene. Wong arah yore ni kafe ku. Rene kafe? Entah apa nak kene. Mbak. Mbak arah yore kene ku. Mbak gak terima lokal sama guru nang. Oh. Internasional lo nak. Kamu saking luar negeri? Iya. Saya dah musa ni kemudian siapa nak? Oh, sing saking Iran. Iran. Murid siapa itu? Oh, murid sampean. Ayam bukan. Sampai mau guru nak kau ni. Bila di ngomong itu sampai engkau rasa nentek batu ni orang. Sudah. Tak niki kalau kalian kartolan tu butuh ilmu. Tak niki lek poso-poso pinen dinten lek buatan mangan nopo siri ane nopo mawon ngumbini nopo terus laku niya nopo jawapan niya nopo terus anak cepat. Mangap kok. Lah wis tuwek kan omong iku lak gak senyai. Mbak tak omongin koyo wong klelep mangap-mangap. Terus iki poso pinten dinten, Mbak? Sing akan datang iki. Kon sak ulan poso sampai 5 dino. Nek pasar nggih. Sedino mangane 3 piring. Sing hari kedua dino kuping pindho mangane 10 piring. Sing dino kaping 3 12 piring. Enggak terus ngene iki. Sing terakhir sak waku entek eno, Nak. Akeh ilmumu dek kono. Ayo mengguru nang liyane iki. Wong mote biasa 7 terus 6 5 ngono kok tambah sih tambah akeh lho. Lho iku guru liyane, Nak. Guru pakan badokan iki. Wis ngene, Nak. Awakmu gak kroso mbok meno ilmu iku tak lebokno awakmu lho. Wingi iku tak lebokno kabeh. Mangkane wingi bengi kulo mari kok rada piyar. Lha ora kroso, Nak. Kroso kesetrum kulo. Enggak, ilmu wis mepak nang awakmu kabeh. Oh, nggih, kulo kroso niku. Ora kroso sih, Nak. Nggih, nggih. Tapi nyono kedebuk jam terus bengi kok apa, Nak? Napa niku? Lho, mbah tiba iku. Wah, itu tak dongkok ta niku. Wong kalah habis bengi ya habis bengi mbah ambane. Enggak, Nak. Ya apa? Saiki awakmu kepengin ilmu wis metu kabeh. Ya, Mbah. Cuma saiki Mbah kate pesen. Oh, jangan dal, lho pesen celana. Pesen apa? Jangan budal dah. Enggak, Mbah iki sak jane salah wasi kok ndek kene iki, Nak. Iki ono rahasia terpendam. Wah. Ono rahasia terpendam. Nah, iki apa, Mbah? Cuma rene wis wayahe tak pedar nang awakmu, saiki tak kandakno. Oh, ngaten ta. Nek kertono. Wat. Rungokno. Wat. Awak kok ngomong karo aku. Rungokno, Nak. Hayo wati ku opo ngono. Ono paribasane, Nak. Kepiting cepet kerang, Nak. Napa iki, Pak? Pasang kuping terang-terang, Nak. Nggih, nggih. Modernnya. Rungokno. Nek gone padhe bakne mbah iki, Nak. Nek liyane kon jajak gak apa-apa nak. Keburu nang buru bebas. Tapi ana situk sing gale kon neboni nak. Apa, Mbak? Iku ana sentonge Mbak siji. Nggih. Nah, iku jajak pisan-pisan nebu kono nak. Masih serak, masih tua tapi lancar omongane. Rekaman lho. Jamane nak. Kon gak ngerti nak. Nggih. Mang bengi gak seturu mikir terus iki nak. Datas kula kali karto mboten asal mlebet ten sentong niku. Ojo pisan-pisan mlebu rono nah. Nggih, nggih. Yo. Nggih. Rebonane, Pak. Oh, sudah. Coba ta. Kok durung iki durung nyengkri kate men. Kula nyengkri ame buwo. Ojo pisan-pisan. Ojo pisan-pisan. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Wis tak akan dawet, Mbah. Dawet ya pun. Ngomong apa sih ngomong. Nggih, Mbah. Saiki tak munggah nek. Munggah nang pundi? Munggah munggah. Enggak sangkar pamujuk pun supaya ilmu nyambat tambah akeh kok tak kena kon kabuh weh pek pek kabeh enggak tak mudah ya ini mat gua kasih Mbak Kalem mlebu sentong sebab kon kono barang gaib. Tapi aku gak percaya. Aku juga gak percaya. Sebab saya ini lah ono lek gak bukti kan nah, gak percaya. Muspre lah. Muspro. Ya muspro. Ayo nang sentok. Aku sik lho. Iya sik ayo. Karto. Durung sik. Loh. Apa? Durung gue kudu aku durung sik. Apa? Mlebu nduk kono iku niku. Lah iya. Lah apa? Karto. Kira karo suwune lho. Lho, lho. Apa kurung to lho? Lho, dadi wedhus. Lho. Kau ni kira wedhus apa cempe? Cempe tu berwedhus. Nah, ya met mangkane tamat galam lebu sentong dulan. Bareng kau ngoco nak kau cebenggolo. Metu sungune, metu bulune, kadang nak buntute. Sese, kadarnya aku tak ganjar nuno. Kopi lo, kok salangane? Kopi lo, kopi lo, lo, met. Loh, lho, aku metu buntute. Loh, lho kon awulune kok tambah rek. Loh, lho tadi lotong met aku. Suram-suram cewang korokin ken. Lermang sokang layo enyo ilang memanisi pasanan irokang langgu kumel kuncam lanyo maratang. Apa? Kayak jalan ilang sandingan ini. Jaring ini menceritanya wong melasih ke jaring uno biar ini. Nah melasih wadus masa coba melasih. Aku mbak mbak dok. Ya apa mbak riwayat awak kayak ini. Makanya wong tua kudu diguku. Lek wong nom gak ngugu karo wong tua akhirnya ya demikian inilah. Cita-cita aku menunggu aku tenang di THR. Ya terus nah cita-citamu gak apa-apa. Ya kayak kan menggunakan ini THR apa gak sumber berarah-arah aku. Iki apa lagi lah? Iki boleh kayak kempule Pak Kurup. Iki nemat awak dhewe yo njaluk sepuro karo Mbah. Mungkin ngelok nemang. Sebab awak dhewe gak gugu omongane wong gering. Mbah, atuh Mbah. Blasi, blasi, blasi. Blasi. Kok blasi ya napa? Blasi. Blander, blander. Blara, blara. Kula anu napa? Kudisik, kudisik. Tenyang musibah, Mbah. Sikok wedhus. Sikok lutung, Mbah. Mbah, iki lak gak ero ta. Endi sing wedhus, endi sing lutung? Lho, mun lutung kok motone. Iya, tak delok jenenge engko semaura berarti iku jenenge. Nggih, Mbah. Slamet. Kok nek tadi wedhus gak berani lah. Pantes cuma mulai saiki Pipimu ngalih, nak. Kenapa? Pipimu ngalih. Kan pun di. Dia nak ngaruh, saya kemudian pipimu nak buri, nak. Mbak, mbak. Pun diterusakan cukup tak mau. Lah, sing tolo sing di. Kok kan iku lapo, nak? Eh? Lapo. Trilitan. Waduh, mulanya mbak pesan apa sana? Mungkin mbak. Oh, jam lebu turun itu. Entong mbak. Entong kok malah. Kau saat ini kulon di walau jati kados manungso malih. Terus bundi cara nipon. Nipon? Cara nipon ya, cara nipon. Cara ini terus bundi mbak, kulon sanggup ngelampai terus bundi mawon. Ini nak, sebabnya kau ini kemurid anggap anakku dewe. Mbak. Ini kau ini kumelanggar perintahku, ini kualet kan sanggo dewe nak. Nah, saat ini kulon dikain ngedong di purun. Nah ini kan kepengen gedong tak syarat namanya lawa kampret. Kampret lorong. Terus ya anak pembak lo. Supaya kan aku bisa ngulia jati wuni. Kan kudu melaku ngedul terus lah. Kudu ngedul ngalor. Mari ngalor ngedul. Lambalak balik jenengnya mbak. Kok ngedul dulu. Terus aku ngedul terus saya nak ya. Ya cuk pun ini mbak. Cuk leren-leren ya gak pedok wong wedok luru nak. Wong wedok luru. Wong wedok luru ku nandang sungkowo. Iku tulungan ya wis kon tulung. Awakmu iso bali dadi jelmu menungso maneh. Dadi wong wedok luru ku nduk maijen sungkono. Nandang sungkowo. Eh, bayar jalan macam sungkowo. Nandang sungkowo. Lho, aku takut. Sungkowo. Sungkowo, aku tuh kula tolong. Kau ini diapaaken, mbak? Nah, iku tulungan, nak. Kali syarat nopo saya penolong. Nah, itu tangan ini, nak, yuk. Biasanya kau nukun wis nolong, terus jadi menung sama aneh. Nah, cuma itu jadi menung sama erong menit, lho, nak, kau, nak. Kula merong menit? Merong menit, tok. Tambah-tambah setengah menit, mbak. Oh, gak kena dinyang, ini, nak. Gak kena kopas, ini kopas, nak. Oh, tapi mungkin sakit jadi menung sama aneh. Jadi menung sama aneh. Caranya nambah nih, wong ini kali beton apa, mbak? Kau begini, nak, sini, nak. Tumba. Mbak, gak ada apa-apa. Oh, tak gawani, nak. Nah. Karcis, ini, lho, kasih peron, nih. Nambah nunggu kok kasih peron. Wong bakal tahu Pak Besko mata kok iso. Nggih nggih Mbak nggih. Tak gawane kipas sama mari nak. Kipas, kipas. Nggih. Iya. Iki wong bene karep kepet. Oh, kepet. Nggih dikepetake jaket. Dikepetno iku iso. Tak kebiokno kula to. Kok dikebiokno ya, Mas? Wis dikupasi ngono to. Wis, awak dikupasi. Niki nggih. Lah sing dhisik niku omongi tetes sakniki pun merujut kan. Dikipasi. Wis budal sik engko tak tututi. Entar bayar. Iki kula saged dadi menungso malih lantaran wong niku lalek sampeyan iki isane dadi menungso malih ya mampu kan, Mbak. Kudu kon jabut sungune nak. Oh, sungune jabut. Sungune badan dadi wong maneh. Nggih, pun nak. Kudu bututen lho nak. Mboten-mboten nggih. Sungune. Kula sarakan menungso malih dadi pedus terus. Oh, dadi pedus. Pun pangestu panjenengan kula suwun kula badhe madhep tiyang ingkang sami. Ya tak isani kula ban menika. Safari Jeliten Paman Pate Safari Jeliten ana apa Dik Ratu? Dik Ratu. Kula kasamen timbali paman lho. Ngene, mosok gak krungu. Iku mang ngopo gendhing bendrong iku mang? Sanes Gusti. Gendhing opo? Gendhing kerek ngencik. Kerek ngencik. Nggih. Mulai iki kabeh kowe tak kandhane. kanggo jampine negara. Iya, iya. Aja sampai negara ini kelepon babelak. Ono penyakit ngamuk ipolo seremet. Isuk loro sore mati, sore loro isuk mati. Nggih, nggih. Ayo saiki melu karo aku mbah bedak nang Wonodribaya. Lah nggih niki pun mbah bedak niki. Oh ngono ya. Nge. Ayo golek kewan kanggo jambi negara syukuran nek kraton. Sampeyan niki mbah bedak napa mbah bedak? Mbah bedak. Lah nggih, mbah bedak niki lak mbeto alat tumbah. Iya. Tulup panah. Lah sampean mbeto kendang kali siter. Niki mbebedak kamen kebacut riwong mbebedak kok gawa siter kendang ngopo lha nggih kok mlebu kampung metu kampung biasa lek mlebu alas metu alas ya iya sampeyan iki biasa sapa alas napa lho biasa wong ratu kok wani upamane sampeyan nenten swara misteri ya apa sampeyan titen oh iya iya ya ciri kase swara kewan nggih ya ya upamane nenten macan macan cocok nggih nek nah, niko enten jok jok jok titik jago keloro arek terus enten malih sing ngaten niko napa ni aset bulat oh iki kuwat kali ora-ora kemat ya ya ae langgeng niki pun mlebu alas niki pun enten setengah hari. Iya iya. Mboten oleh kewan. Jadi kasih kewan papat. Lah sampean kok golek golongane kul. Lho, apa? Cacing. Lho. Lah ya gremetan brantangan ibaran. Nah, oh. Sing barang gremet niku napa? Kaya to itu mang perutu. Kamu gremet. Iya gremet iku. Sampeyan niki waras ta mboten? Gremet. Gremet iku nggih cacing. Lah iya cacing lho. Ula. Wisuran iki. Iya, ula cacing lontong. Lontong niku kok mbon nelusur. Lah bukan apa lak nelusur. Bare brantangan niku wedo sapi, tebu anakmu. Sampeyan mung nyandak anak ta. Anak kok brantang nggih, Pak. Ibaran iki ya manut. Ya kadang-kadang mboten anak kok sing brantang. Lah apa? Masih kula kadang-kadang brantang. Ah, urae. Lho. Lah kula nek ngampingi malem. Oh iya ya, mboten berantang ta. Nek malem nek berantang ya. Nggih. Lah ibran selari ulung gagak manuk blate. Oh, manuk blate. Apollo satelit kapal terbang. Nggih, nggih, nggih. Aja ketalu warso. Nggih, nggih. Ayo saiki budal mbedak karo aku. Ngoten ta? Iya. Sumangga. Ditanelan ya. Sumangga. Nek ana sumeng nggih, sumeng nggih. Jeneng dhisik ta sampean kok kesusu malem. Supaya kowe siap siaga golek gegaman arepe becak karo aku. Nggih lan iki sing dilebone alas pundi mawon? Lho. Pertama alas Saradan. Alas Saradan. Terus ngulon. Ha, Wonokitri. Nang Gunung Kemitir. Ah, Gunung Kemitir. Pades Budeng. Iya iya iya iya. Semerah Budeng. Seru. Kaya sinten? Kaya kon. Ojo nang alas Kemitir. Ojo nang munggah gunung alas Kemitir kon tau mungkuk. Nggih Gusti, wong dalane munggah mudun ngoten. Lah iya aku kuwatir. Nggih. Niki ngeten Gusti. Wis kasih ngeten-ngeten nanti. Kala wau enjing sampean teng wingking, iya. Kula angsal celeng wedok. Celeng wedok iki kaya apa iki? Lah niki sampean lak nganggur. Iya, terus? Lah dijodohaken sampean. Hei, aku ini rakat tuh kok. Dia bujur celeng wedok ngamur. Wah, aku kok ambekan ini kerok-kerok. Saking pegelin. Oh, iya. Munggah mudah. Dan ini mau ke budal mawon, ya. Waktu ini pun ke tersengatan. Pun mepet tak ini. Mau gak? Ayo budal. Mau gak? to ibu, panjenengan kok ngantos sangit. Sing sangit apa ana kandha wong awak sampeyan gedene kok sangit. Sakit ibu, kula bingung. Lah iya mulak nek enak omong to nduk, aja kaya oli late iku lho. Inggih, menika kepleset ibu. Lah iya menawa aja hati-hati nduk, aku iki saiki wis tuwek. Bongkok kaya ngene. Sampun kata-kata encang dipun galih ibu. Gak nduk, aku gak mikir apa-apa, mikir bapakmu iku lho nduk. Lah wong bapak ampun peok mawon kok. Senajan ape aku maune yang seneng kok nduk. Lah sakmenika kados pundi? Lah piye nduk, aku saiki kaya ngene. Mau aku ginom ya bapakmu seneng. Kaya apa jare bojoku sing ayu dhewe. Kaya apa bojoku sing manis dhewe barang sing wis tuwek kaya ngene aku dibuang, Duk. Lah kok kok nusul rene, Duk? Inggih, Bu, kula mboten ngertos menawi panjenengan lah dipun bucal dateng wono. Sak mantune panjenengan dipun bucal, Bu, kula dipun rudha peksa kalian. Are bapakno? Kula. Nggih. Nggih. Lah kula diwoyok e, Bu. Diwoyok karo bapakmu. Nggih. Oh, ala pancen iku ratu kurang ajar ngono. Lah nggih kok mboten ngertos sinten kula menika. Senasa putra kualan lah nggih. Sami mawon ta, Bu? Nggih. Iya. Awet mbiyen awet cilik iku jadi iki barang-barang dimplok dhewe. Kanten potongane ratu iku ratu ngono ya iku. Lah nggih. Kok bapake potongane pancen muangap ae. Mulane saiki nduk, saiki urip bebarengan karo aku ya nduk ya. Lah nggih sakmenika wonten ngriki mawon, Bu. Lah menika kados anu jampi wonten pundi, Bu? Saiki golek jamu timbangan ana sepe ya tak. Engkang dipun raosaken pundi ta? Atuh iki lho, balunge potol kabeh. Wah, lha iki soro nek mreteli nduk kene. Timbangane kaya kaya ngono nduk ya, tarung-nurung aku sena jerat wae kaya ngono aku tau mbene tau kondang kok nduk. Kanjange rumiyin kok nderek Pak Surono. Lambiye lagi sinom saiki lha wis tuwek ya gak. Wis apa iki takone? Lah iki kados pundi? Kula kok nggih kangen ta Bu kalian santen jenengan. Mangga Bu ngidur rumiyin. Ngidung. Nggih ngidung. Buat kok. Aku siji wong tak protokan omongan kok. Lela nono pamit mule. Harap boleh nanti kau ada umpan. Lagi masuk ngeriki mawan, lompong serbrope. Mawana, elingan pucukku. Drama. Apa? Lah nggih menika lak biasane pun tem. Ati mau tekan mriki. Rama. Iki tak dremo. Kok tak dremo iku lho bapakne Srono. Mangkas itu cucu ngabesek iki lho, Dok. Lantur ngaten lho Bu. Mari ya tak gurai kon, Nduk. Gora-gora menapa ta Bu? Gurai welut. Mangga dipun lanjut. Kok dilanjut apa ning dilanjut? Lah mika anu parane kok mangga dremo ya. Inggih. Anu ngati pawit. Mari mbuh tak kesekel iki. Bisa menapa-apa, Bu? Lawang yang... Lawang pancen lagi susah kok. Aku sarah kelingan apa-apa, susah gak ada duit. Belas aku. Mengkau lo jodone. Terus napa iki, Cuk? Anu Bu, bajing loncat. Oh, bajing loncat. Nggih. Bajing, Bu. Dados, Mas. Kene cukup ya. Oh, jangan khawatir, sebentar bakal beres bayaran. Bayarnya datur karo Sakartolo mongko. Bajing loncat. Kan joget ya? Nggih. Bajing loncat. Datana. Iya. Ati lepat. Ati lepat karo cangkeng ana kok piye nggih lho ana apa iku peduse sapa iki wedhus kok nyasar nang ibu to peduse iki nggih wedhus tak usela iki lho nggih kok kok aku lutung tapi iso toto jalmu lho kok iso ngomong. Iya, lek gak ngomong apa nih sing bisa. Aku wedhus. Iki wedhus karo lutung. Aku ya iso ngomong. Makane ambune ketara lek wedhus karo lutung. Pokoke lebus ya wedhus dik. Iki sapa? Iki ibuku. Seneng apa? Seneng apa? Ibuku lara lutung. Lah lara kok mringi sae. Katan bojoku sing nang omah. Iki mau lara tapi lagi nglipur ati. Dadi ibune iki lorek. Lorek. Eh, wedhus. Eh, wedhus. Lek ngono. Jauhe bapa guru iku bener. Dika mlaku ngidul ana wong lara. Heeh. Wong loro tapi lara sing sithik. Nah, iki gak lara. Aku dikipasi. Sing dikipasi sing lara ta sing gak lara? Ya sing ngongkep iki. Nek. Masuk mbak-mbak ae ta. Oh, wis dikae mangan pete bareng sing. Ibuku kok dikipasi. Ini aku didhawuhi bapak guru, nek ana wong kesusahan kudu ditulungi. Ibu tak kipasi mesti penyakite. Oh iya. Ilang. Kadang-kadang lek dikipasi kupinge. Oh. Ilang. Ya tambah nono ae. Kok niku loto kok banyol lagi ora apa. Ini lho Bu, beneran iki bar jelo tombo melo tong tong tong. Yo untuk pada kendang iki lho. Nggih. Oh ya iso ngomong tong. Saget. Aku tambah nono tong. Nggih. Pun wayahe lek sampean ku balik malih teng dalan dalan apa Mas? Jalan Pandan. Tanjung. Oh Tanjung Sadari. Kenal kali Pak Trubus. Pun kula kipasane. Lah, aduh kok mangan ibu, aduh. Loh, awake ya rontok awake. Penyakit itu. Penyakit itu rontok. Loh, ibuku waras, ibuku male ayu maneh. Ibumu saiki ayu ya? Heeh. Wah, wedhus romoan. Ibu ayu kok mbek. Aku matur suwun ya, Tung ya. Ibuku mbok warasno. Iya, iya. Nek ngono ya bener dawuhe guru SD kok, Mang. Hah, kono kok. Pak Guru SD. Iki sak jane sapa sih jenengmu? Loh, aku jenengku Tini. Oh, aku jenengku Nguk. Nguk. Harane mau loto. Iya, ibumu sapa jenenge? Ibu, aku toh. Iya. Ala wis tenan jane loto-loto gagas potongane. Senggra. Iya. Segera kan duduk lotong. Iya. Pokoknya petok orang punya. Deh. Nggih, Bu, lah niki ngambut-ambut terus kok. Apa sedo ngusik-ngusik, Dul? Nggih. Asmane sinten, Bu? Aku Musripah. Oh. Niki kok saking pundi daleme? Kula napa? Lho iki garwane ratu. Lho, aku bojo ratu arek-arek ngene iki. Lho. Napa ratune? Ratune rayap. Lho. Iku lho, Bro, omongane kok anu, ratune semut. Lho. Oh, wonten wono wonten apa, Bu? Iki biyen iki Bu ki ayu. Terus bareng ibuku ku lara dibuang nang ngene alas, untung gak dipangan macan. Dipangan macan kok, Kon. Ya macan gak sepele Pak Chan iki sing bareng. Ku lho sing kereng ku lho macan. Kok enten tiyang sajake kok ndek kraton. Lho. Sak ngoten enten Bu. Sampeyan bapak nggih. Oh, Bu bapakmu. Aku tak gak ngomong. Aku iso ngomong ya, ngomong. Nggih, Gusti. Aja nganti kandhek tekan sakene wae. Oh, kandhek wonten ngesom. Kok mandhek ngesom. Aja mandhek tekan kene. Nggih. Ayo. Golek kewan sing gedhe. Kewan padha mlayu, Gusti. Lah iya. Adri kali panjenengan. Lah aku wedi karo aku. Nah, sampean congore ngono. Pre. Pre. Aku sabari kurang ajar ratu dicongor-congor. Bukan, kok boten apa? Kok nyucrut ngoten boten ana. Apa kowe iki ana ratu kok dicongor-congor. Niki lha ibu niki. Lho, ceng ndi? Lah niki sebelah sampean kok apa kowe mboten semprot, Bu? Apa? Lho. Aku mbok awak ibumu, aku ndang awake kapan? Ibuku maksudnya bojoku. Lah saiki ngundang oh bojoku tak usah ya. Katari, iki ibumu. Bojo sampean kok potongan lanang ngoten. Iki bojoku biyen. Oh nggih nggih. Terang-terangan bae tak usir. Nggih nggih. Buang sebab biyen loro. Sakit nih. Saiki waras rupane asu. Rupane ayu. Ah, ayu. Ayu rupane. Lah niki anak sampean iki. Iya nak, iya nak. Kula Rama. Iya ya, senajan kowe iku anak kula tak anggap koyo rohku dhewe anakku. Lho, timen-timen. Wis Bu, ayo mulih nang kraton bae. Iya, Nduk. Ya. Lha cuma kok nderek akan mau. Lah apa nek alasane yae mule? Aku janji tapi nek ndek yo. Yo. Aku gelem tidak balik karo sampean tapi sampean aja losor ae yo. Napun ibu budi wong biasa le. Melosor wae. Lah tiang-tiang Bandung lho. Iya. Niku penten lutung kalih wedhus. Menika lho. Lho, heh tombek rene tombek. Iki tombek tombek. Lutung kalih mbek. Iki lutung cekon biasa le iki. Iki ngene oleh anu. Anak kajian kula kan. Ya. Lah wedhus iki wedhus iki. Nggih. Nggih kok nggih saged ngomong kok mbek. Nggih. Wedhus iki kados gadan iwak sumo. Wedhus iki iwak sumo. Ngeten mawon jan iki Gusti Ratu. Ibu kali yoga sampean iki diboyong teng kraton malih. Lah lutung niki kali wedhus iki dibeta wangsul. Oh, kono kraton ae. Mangke lutung ini kita damel liburan. Lah wedhus niki dibele mawon. Oh iya, iya kene. Ya Bu, ayo iki dina kowe melu karo aku. Apa aku dibele. Gak konek ta. Kulo nek nek dibele kulo di kikile. Eh, aja kesuwen. Ayo Bu, monggo-monggo. Melu karo aku nang kraton. Ayo, ayo lutung karo khusus. Ratu aku dikongon-ngongon potong sampai wedon. Eh, potong lah tegesan. Lutung sampai wedon. Lutung? Nguk, nguk, nguk. Wah, aku nyawet apa ya? Masa apa aku nguk, nguk, nguk. Kok nduk kene aja nyanyanyunya ya. Oh ya enggak lho. Bisa ngomong. Nguk. Mari enggak nguk. Terus? Pak. Nah, ini ganteng. Oh. Cek. Cek namanya ya. Oh ya, Cek. Loh. Lu kok iso ngomong kok iso tak tak. Oh, metu si mana. Saiki ngene. Kakang Pati. Aku iki jane lutung iso ngomong. Oh, duduk lutung, lutung-lutung beda salah kan. Duduk. Duduk. Keleleken. Dadi iso ngomong ya. Aku iso ngomong, jane aku wis suwe no alas mau ketemu karo Gusti Ratu karo putrine sing aranane. Mbok sapa jenengmu? Kasini. Oh, aku durung kenalan kok lali. Tak kandhane aku lak patene ta. Oh iya, Kro. Kon ngono, Dis. Ngomong karo kan ngomong apa, Dis? Butuh suket ta. Lah aku tadi wedhus mbek suket wis sowo. Iya iya. Ya iya mie goreng, mie godhog ngono seneng aku. Mie goreng. Arep. Arep. Keto. Doyan. Wong rangsang kok. Aku dadi pate wak klothok gak lek-lek. Oh, tak serodok kapok penonggo dadakno. Dadi ngene ae ya. Nek awakmu sapa sih Kang Pati sampean? Aku Sapari. Tuh, lah mesti kok pate kok jenenge kok mek ngono tok. Mesti kan sing anape keduan. Po. Oh iya. Lah apa sak pate kok Matmini? Matmini. Pate kok jenenge sapi. Asline niku ngadari. Sipet. Metenteng wis ngadari. Ini dadi pati ya mau dijenengno sing umum, sing umum. Mari jenengku ngono sing asline no Cakra. Cakra negoren pian. Ya Cakra Sapari. Oh. Sampeyan wis suwe nok kraton kene. Wis mulai cilik aku nduk kene, kaya keluarga dhewe. Arene awakmu nduk kene iki dadi ngoni-ngonku. Waduh ngingoni apa sih ketmai gak boleh ngingoni kau datang. Gampang kamu mari, kau ni udah rumong so dikei sego kotaan. Maksudnya aku kewan nak suka topol yang ngono. Nek kau jadi kewan tak pangani suket. Iya iya. Nek tadi menung so nggak tak sugi sini enak enak. Iya. Iya. Terus lagi yang ini, kau tak kau nang jeruk keraton. Awakmu ojek sampai nang buri-buri. Kau bagian lebih untuk kamar-kamar gak apa-apa. Iya. Nah, wedhus sapa nek nok kono nok gesek-gesek kono ya. Nek tegal-tegalan kono lho. Ya wis, manut aku. Ya ramban-ramban godhong-godhong telo kono gak apa-apa ya. Iki wedhus lanang suwe. Lanang. Aku dadi wedhus nelowongso lho. Lha apa? Angkel encer gak iso tolah toleh tok ngene. Awas ya mlaku juk kepethuk kandar lho. Lha apa? Dinulangi digawe kempyang kan. Mulane berang-berang dino gak metu perkara kandara kuwi. Moh-moh. Ya kene, ade. Lek anu golekno wedhus wedok iki sak. Kanggo kanca ya. Lah kurang dino rada sumer iki. Wah, wedhus piye nang jeng ono ben wis mati bejo iki. Kok wedhus gendeng kontokno aku gambar. Bapakne dagang. Lah ngono. Aku tak nang taman keputren yo. Taman ngono ya. Aja mereka si kembang lho ya. Nek. Ya, kono Sis. Tapi kok wedi? Engko aku enak-enak turu Kanjeng Rama nang sing ngongok. Aku kudu jaga-jaga terus. Kuwatir kok sing wis-wis biyen aku. Gak roro moro mbrangkang. Nek ndelok irunge kempus-kempus. Lah, nguk. Aku boleh kaya kempul. Eh, wedhus. Iki lak taman Kaputren. Wedhus gak mlebu kamar kuwatir e. Iya. Kok kamar iki geseh kabeh. Oh, lah aku aku selawase kepengin ro kamar kok gak keturutan. Lha ya. Wedhus iki nggone nang kebon nek lutung nang iso munggah-munggah iso mlebu kamar. Iku ijo lah, ijo aku lutunge kon wedhuse ya. Ya kok iso kadung metu sungune aku. Kan sungune. Iku sungun sungguh aku tak delep nih kan loh. Wis jago no anak pergolan. Ya wes bagian kandang-kandang aku lah. Mula anak ratu atau sopor ini pondo. Kau kata nanti. Ya anak juru kamar ngancani ki. Gusti. Kau loro. Ya. Atau kurang ajar kan. Aku njogo iki aja sampe napa-napa sebab aku ngerti. Lah wong tuane kurang kurang tepak karo. Ya wis, gak apa-apa lah. Untuk kamar aku dadi bat nyamuk ya apa lah. Ya, wis kono. Golek kulit-kulit gedang ngono. Jeng kas ini. Iku mau kok galen mlebu apa o? Lah lha mesti galen mlebu lek lutung ya oleh lho. Oh, ngono. Iki awakmu ki lutung opo sih jane kok pinter ngomong. Jane jare wong lutung sak sarung. Misalnya aku tahu lo tuh mlebu sarung biyen, ngono lho. Ngene lho aku jane ngono. Lho ya, Hut. Lho. Lho. Lho ya. Lho kok malah ganteng? Lho lo tuh kok malah ganteng lho. Banter-banter kok ditabuhi. Iki kendange kudu ngeplak aku. Wis heran aku. Wis ngene, kok tak kandani, meneh-meneh ae tak kandani sapa sejatine aku. Aku iki dadi wong ku jare Mbah Guru ya. Nek 2 menit. Lho, wis mulai bali. Lho, bali. Lho, bali enak. Lho, apa? Tuh, eh, ana wong Gusti nature nek. Aduh, kon iso, iso. Aku ten. Nek. Nek. Sopo gremang-gremang. Wah, wah, wah, wah. Waduh. Aturane curi geni aku. Coba tak lebonane. Lho, kowe lho. Iya aku, iya. Mau temen apa? Sopo sing ngomong-ngomongan di rumah? Radio. Kedian mulu gak tau gak radio, kok meni radio bareng. Ojo alasan, mentra-mentri, sing jenang ngomong karo aku. Lah aku lapas dah hiburan kok anjing Romo. Apa kok meluai lutung deh? Ngakuk-ngakuk. Orang nyeluk kowe, mikir. Loh, lutung kok mungkin gue hari ini. Nang di. Kasih ini ibu menang dia aja. Ibu nggih wonten mereka. Iya iya iya. Putra ngriko Kanjeng Rama kula piyambakan wonten ngriki. Nek ngene nek kok bengenge. Lho ora ngono nek ibumu ora ono kowe ijen waduh tepak. Wonten menapa to Kanjeng Rama? Nah saiki aku ngomong opo anane. Aku nek ndelok awakmu ku mesakno. Melas. Ngerti sih bangane uripmu kaya ngene, uripmu apa tak mukekno. Nek ndelok irunge wis mekar-mekar. Wah. Ade luput kira-kira. Aja kuwatir. Perkara ibumu iku urusanku, sing penting awakmu. Sampun kanjeng uripmu. Sampun. Melok ae ku ngakuk-ngakuk kae. Kuku-kuku ratu cerongoan. Lho, sapa ngomong? Eh. Sapa ngomong? Siapa ngomong lo nak ratu terongoan sih? Ratu terongoan. Lho weh. Hei lo tau. Kowe kok. Siapa sih ngomong lo? Ngemang he? Satu bertiga satu. Lho kok. Itu. Kayak wak satu ngomong. Eh. Siapa itu? Eh lo tau. Lo tau. Apa? Yang atasnya kewan kok bisa totot jalmo. Ini kok ngasuh terongoan. Aku lo tuh bisa ngomong banyak. Lho. Kok aneh? Lo tuh bisa ngomong. Aneh. Anjanya ini lagi marah yuk. Nek ngono awakmu kurang ajar wani bare aku nek ngono. Ini Gusti Ratu, aku gak manani karo siliram. Aduh. Manane perbuatane? Ah, manane perbuatane? Wedok kok melok-melok ngomong, eh? Nek. Terus tapi apa kon? Pokoke sampean tak elingno, sebab iki anak sampean bener anak kualon tapi tindakan sampean ora bener. Lah kanggo kon, nek kanggo aku bener. Lho, kanggo sampean bener. Iya. Iki gak ada aku. Aku pendampingi karo putri sampean. Lho, mani bare aku kon. Apa enggak penting? Loh, loh, loh, loh. Anak pake ngane kok ribut terus kepriwe ngane lah. Aduh. Ya iki ngapak ngapak ora ngapak ngapak. Anak apa kok padha ribut-ribut padhewe? Lah ini. Tong napa tong? Anu niku Gusti. Niki sinten Gusti Ratu ni badhe remen kali putra-putri panjenengan. Oh, dangkelane kita. Nggih, dene iku sing kurang ajar. Iya, ya aku yang ngerti. Nggih. Nggih. Ngira tak andani? Hei, maju. Iya, Bu. Para macam apa? Usah kelo medan kowe ya. Saman wong tuwek kaken polah. Polah. Iya iya. Ora ketek apa-apak. Iso apa ae. Aku ngene cukup men. Iya iya Bu, iya Bu. Awas kon ya tak plintang kon sirae kon. apa itu diperintang itu? Diperintang itu cara kini ini di setip. Nah, ngerti ya? Diperintang mau. Iya, perintang. Tua, orang ngerti tak itu anakku? Iya, bisa ngerti aku. Kenapa nah, kalau harap dirabi ke sampean? Ya, maaf aja dulu sepura. Maaf, sepura, sepura apa nih sepura? Aku yang salah. Aku yang salah. Loh, lo tau? Loh. Kok malah wong mana awakmu? Wis aja malah lutung kok enak ngene ya ambek aku ya. Kira-kira wis gak malah dadi lutung maneh sebab iki wis katintek. Lutung cinta nang anakku to. Ngeten nggih Gusti, kula niki nggih jane mboten cinta tapi ku ngisaken kali putra putri jenengan. Iya iya iya. Sejane kula niki sinten ngoten sampeyan mboten ngertos. Gak ngerti sapa kon jane. Kayak kepingin ceritane sampean takon kali mbah kula. Oh, iki ta. Luna niki lak mbah. Mbah, aku nak cerita. Kula kamu takon, Mbah, sinten lutung niki, Mbah? Mbah. Iki lho sing safari iki lho, Nak. Nah niki sejarah kula sing Semarang. Ya apa riki? Sing niki lutung niki lah nggih momen mung jenenge katolo niki. Niki sanes yang lintu niki anak sampean. Lho, nalika sampean mboten seneng kula dikangen gua. Lah niki mboten kula rasane aten gua. Kalau tidak kaken kali mbak, benar benar tak kau kon buat. Soalnya nomahku nak buat. Aku khawatir ya kecil tu dongeng kawi bawan. Nah, wujudnya ni niki lo tem niki. Oh, jadi zaman gua ni khawatir dongeng kawi bawan. Kedudukan sampean. Yo yo. Nek. Lo, niki wujud niki kok. Eh, tapi niki sinten mbak. Iki bapakmu nak. Oh niki kan romo-romo kula ngaturaken kelepatan. Yo, lah niki ibu-ibu sambungan. Yo. Niki anakku walo. Anakku walo ngoten niki kula ngmai. Nek sapa-sapa. Lah wedhus iki kok sumune telu. Weh, loro, loro. Ah telu. Eh metu jalu, metu jalune. Terus selamat sing dadi wedhus. Iki duduk sunguri, sibuk iku caplak kabeh kan lho. Oh, ana jalune kenceng. Mbah, Kartolo dadi menungso. Lah kula niki sampean dadaken menungso. Perkara Kartolo semale menungso, kon pancen dadi wedhus gak apa-apa. Tapi ngono sono. Mboten bali dadi menungso. Tantes gak apa-apa. Ya apa lho kok gak nelongso lho. Kon iso dolen-dolen nang ngene kono-kono. Kula ngesake Mbah kali dekne, Mbah. Saat ini ngapain waras aku mau kira-kira kurang pinten tahun sih dadi wong dadi wong karena paling rong tahun setengah sih rong tahun ya kurang rong tahun setengah entek rekaman iki malah kok aku dadakno koyo kon lho saken Mbah sarene kula sampun kepanggil kali Kanjeng Rama kali Kanjeng Ibu kali Kakang Pate sing nulung kula saniki ngesaken arene ku sampun jabut napa napa untune apa kupingnya? Nah, ini sama lu jatuh ke menungso. Laku lu sama jatuh ke petik jagung. Perlu baru berbabon. Kamu ngeri terai malian. Tak gara ada sini, tapi dijabut ke sini. Dijabut? Dijabut. Jenggotin, Pak, jenggotin. Asah, kalau aku jatuh keloro kok. Ini sih rodok nisar, maaf. Asalnya menungso, balik tadi menungso, kena. Duh, mek. Waduh. Jadi menungso aku. Jadi menungso. Ayo, entukmu di ana. Ya babak. Kudu tesi ana. Babak numpak becek empuk tak nukon niku. Kudu jambutan, Mbak, entuk enggak? Betul. Nah, waduh. Kok ate tak butung-butunge. Dijabut. Bokonge tebel. Kok niku, Mbah, kula matur nuwun dadi wedhus Kartolo dadi butung. Aku semboyan. Oh.